hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, para hadirin sekalian dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana dengan nikmat hidayah, inayah dan taufik Allah semata, kita bisa kembali duduk bersimpuh di masjid ini yang kita harapkan kepada Allah barokahnya. Bersama-sama kita duduk mempelajari sebagian urusan agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Konsekuensinya diantaranya alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat yang lebih mulia daripada syariatnya Nabi. Tidak ada syariat yang lebih sempurna dan lebih bagus daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, mendukung ibadah kita supaya lurus dan supaya diterima oleh Allah, wajib atas kita untuk mempelajari syariat Rasul terkait dengan ibadah-ibadah yaumiyah, rutinitas harian kita yang Allah wajibkan atas setiap diri-diri kita. Yani diantaranya perkara as-salat, perkara salat. Dan dalam pertemuan yang telah lalu, kita telah membacakan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud yang faedahnya diantaranya beliau bertanya kepada Rasul amalan yang paling dicintai dening Allah. Napa niku? Salat pada waktunya. Terus selajengipun napa? Berbakti kepada kedua orang tua. Setelahnya jihad fisabilillah. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan salat pada waktunya lebih utama daripada berjihad fisabilillah, kalau jihad tersebut belum wajib. Barakallahu fikum. Maka sholat pada waktunya merupakan perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Kenapa? Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu Allah wajibkan atas setiap mukmin yang telah ditentukan, ditetapkan waktu-waktunya. Sehingga termasuk diantara syarat sahnya sholat adalah seorang melakukan sholat pada waktunya masing-masing. Dan bagaimana kita menentukan waktu tersebut? Inilah fungsional adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, menerangkan kepada mereka perihal ibadah mereka yang mereka belum mengetahuinya. Dados istilahe, mboten kita niki salat sakehendak kita. Saya kepenginnya sholat sekarang, kok kobernya sekarang, kok dan seterusnya sekarang, mboten. Namun harus dengan tepat pada waktunya. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang sholat tidak memperhatikan waktu, Allah ancam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka orang yang salat, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata para ulama, sebab turun ayat ini adanya orang-orang yang senang mengakhir-akhirkan salat. Naam, maka dari itu kita harus memperhatikan waktu-waktu salat. Maka di dalam kitab Umdatul Ahkam ini dibawakan di dalam Babul Mawaqit tentang waktu-waktu salat beberapa hadis yang panjang. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang beliau mengatakan, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah wal asru wa syamsu nakiyah wal maghriba idza wajabat wal isya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara wa subhu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bil ghalas. Di dalam hadis ini, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menerangkan tentang waktu-waktu salat lima waktu. Salat fardu lima waktu. Kata Jabir bin Abdullah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra, melaksanakan salat zuhur bil hajirah, yakni waktu setelah tergelincir matahari, inda syiddatil har, ketika masih terik panas menyengat. Berarti setelah zawal, setelah tergelincir matahari, sampun lingsir serengenge. Sudah lingsir serengengenya mataharinya, walaupun masih panas beliau melakukan sholat duhur. Itulah waktunya. Kemudian wal asra, beliau melakukan sholat asar, wa syamsu nakiyah, dalam keadaan matahari masih nakiyah, ay masih cerah, belum menguning. Maknanya lam tadkhulha safratun, yakni belum masuk warna kuning. Nek sing saya sonten kan radi kuning nggih. Matahari lah ini belum menguning, itu waktu asar. Beliau melakukan salat demikian. Adapun wal maghriba idza wajabat, salat maghrib kalau sudah terbenam matahari. Sudah terbenam matahari. Wal isya ahyanan wa ahyanan. Adapun salat isya kadangkala. Maksudnya kadangkala bagaimana? Kadangkala salat, kadangkala mboten, bukan itu. Namun kadangkala di sini diterangkan dalam lafaz berikutnya, idza ra'ahum ijtama'u ajjala, kalau sudah melihat para sahabat berkumpul mungkin setelah taklim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala memberikan wejangan, memberikan pelajaran kepada para sahabat setelah salat maghrib. Kadangkala tidak, mboten saben dinten. Lah maka kalau Rasul melihat para sahabat telah berkumpul, ajjala, menyegerakan salat Isya pada awal waktunya. Yaitu kapan itu? Ketika zahabi syafaqil ahmar, setelah hilang rona merah di ufuk. Nggih, sebelah barat nek matahari sudah lingsir kan kadang ada nggih, apa namanya bahasa Jawane niki, Mbah? Napa namine mega, nggih. Mega, nggih. Sudah hilang mega di syafaqil ahmar, istilah demikian, yaitu mega yang rona merah di ufuk. Sudah hilang, maka itulah waktu isya pertama. Nggih. Wa idza ra'ahum abta'u, kalau melihat para sahabat berlambat-lambat belum datang semuanya, akhara, beliau agak menundanya. Agak menunda. Naam, ini kalau sholat isya. Wasubahu, adapun sholat subuh, kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bil ghalas, beliau melaksanakannya masih waktu petang, Ghalas yakni campuran gelapnya malam dengan cahaya fajar yang di waktu siang. Niki cahaya sih siang. Nah niki barakallahu fikum waktu sholat di dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu riwayat hadis yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Dan di sana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang lebih jelas lagi. Wonten hadis ingkang langkung gamblang dan jelas serta tegas. Kalau tadi memang sudah jelas, namun ada yang lebih jelas lagi, yaitu hadis barakallahu fikum Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim nomor hadis 612. Jadi kita mengetahui 6 batasan awal waktu, akhir waktu. Awal waktu, akhir waktu. Kalau tadi cuma Nabi melakukan di waktu-waktu itu. Hadis ini menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asru. Kata beliau, waktu sholat duhur apabila telah tergelincir matahari, sudah lingsir serengenge, ini awal waktunya. Wa kana dhillur rajuli, dan adalah bayangan benda daripada seseorang ini, bayangan benda ini katulihi, masih sama dengan panjang bendanya. Berarti dari sini diambil waktu, kata para ulama, waktu zuhur rentannya adalah sejak setelah tergelincir matahari sampai dengan bayangan benda sama dengan bendanya panjangipun, ya. Siwa fai zawal, selain fai itu adalah kan matahari kadang ketika perputarannya lingsir ke utara atau condong utara atau condong selatan, kadang kala di tengah. Nah ketika di tengah pas zawal, pas di atas ubun-ubun kita, pasti tidak ada bayangan. Namun kadang kala kalau pas bulan-bulan tertentu, September atau yang lainnya, agak lingsir utara, nah maka di sini pas tengahnya itu mesti akan ada sedikit bayangan. Lah itu namanya fai, diukur. Kalau misalnya cuma 3 senti, berarti panjangnya benda taruhlah misalnya 20 senti, berarti ditambah 3 senti dari benda tersebut. Berarti sudah 23 senti, berarti ini akhir waktu zuhur. Ini kalau kita mau latihan dengan menggunakan pandom yang itu. Nah temirsani, kalau tiang sepuh ya ini sesepuh-sepuh ya ini anu pakai jamin nggih. Nate mirsani kados niki nggih kasar-kasare dibikin lingkaran-lingkaran niku. Nah itu seperti kian. Adanya fai zawal. Kemudian waktu zuhur yaitu setelah zawal sampai dengan panjang benda, panjang bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Malam yahduril asru, sebelum masuk waktu asar. Yang maknanya ini kalau sudah panjang benda sama dengan bendanya, maka itu adalah awal waktu asar. Awal waktu asar. Jenengan memahami waktu ini nanti akan mudah memahami istilah adanya jamak suri. Jamak siri. Jamak bukan jamak, namun kayak jamak. Orang sholat di akhir waktu mepet, ternyata langsung sholat asar. Nah itu nanti bisa dilakukan dalam beberapa keadaan. Namun kalau sengaja selalu seperti itu tercela nanti, tercela. Barakallahu fikum. Maka di sini barakallahu fik, waktu asar kata beliau, wa waktul asri, dan waktu asar malam tusaffir syamsu, sebelum matahari menguning. Berarti waktu asar di sini adalah sejak panjang benda sepanjang bayangan benda sama dengan bendanya sampai dengan sebelum matahari menguning. Itu waktu yang afdol untuk melakukan sholat asar. Waktu ikhtiar namanya. Waktu ikhtiar. Naam. Kemudian wa waktu sholatil maghrib, waktu sholat maghrib, malam taghibis syafaq, yaitu sejak terbenamnya matahari sampai dengan sebelum hilangnya syafaqil ahmar tadi, apa, mega di bagian barat, ini mega nggih, mega warna rona merah di bagian ufuk barat, yaitu sebelum itu hilang, berarti itu waktu sholat maghrib. Wa waktu sholatil isya'i, waktu sholat isya ila nisfil lail al-awsat, sampai dengan pertengahan malam yang tengah. Nah, pertengahan malam yang tengah adalah waktu isya dimulai, berarti sejak terhilangnya mega tadi sampai dengan yang afdol adalah pertengahan malam yang tengah. Waktu malam dibagi menjadi tiga. Ya kan, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Nah, kalau ini nisfil lailil awsat, pertengahan malam yang tengah, berarti yang maksudnya setengahnya, bukan sepertiga yang tengah, namun pertengahan yang tengah. Berarti seandainya maghrib taruhlah jam 6, niki enggane nggih, maghrib jam 6, subuh jam 4. Berarti berapa jam antara maghrib dengan subuh? Nggih. 10 jam. Berarti tengah-tengahnya 5 jam. Berarti 6 tambah 5. Berarti tengahnya jam 11. Itu waktu yang untuk melakukan sholat isya, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an syaqqa ala ummati la amartuhum bi sholati bi hadhihi sa'ah." Yang paling afdal sholat isya itu pertengahan malam. Kalau tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk melakukan sholat isya di pertengahan malam ini. Namun berat nih, berat, karena yang namanya tidur sebelum sholat isya itu makruh, ya, itu makruh. Ngantuk kita tahan, itu berat. Nah, itu berat. Lah, yang afdol mana? Yang afdol adalah tetap bersama jamaah, bersama kaum muslimin, ya. Wah, saya mau sholat malam aja nantilah. Ini tidak afdol. Yang afdol sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Nanti akan datang secara khusus pembahasan tentang sholat jamaah. Oke, ini waktu-waktu sholat. Adapun waktu subuh, wa waktu sholatil subhi, waktu sholat subuh adalah min tulu'il fajri, yaitu sejak terbitnya fajar. Fajar apa? Fajar shadiq. Fajar ada dua. Fajar kadzib itu fajar yang pertama, yang biasanya dimanfaatkan untuk azan subuh yang pertama. Datos azan subuh daripada atau tuntunan yang dilakukan oleh Rasul ada dua kali azan. Dua kali azan. Azan subuh yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, ini biasanya masih waktu fajar kadzib. Nah, kemudian yang kedua, fajar shadiq, waktu subuh yang asli. Adzan subuh yang kedua. Lah, ini waktu subuh dimulai dari fajar shadiq, waktu fajar subuh, yakni ketika adzan subuh yang kedua biasanya. Nah, dan sampai dengan malam tatlu'is syamsu, sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Lah, inilah waktu sholat. Nah, bagaimana tadi disinggung sedikit tentang azan ada dua, azan subuh ada dua. Kalau seandainya kita mengamalkan bagaimana, yaitu sunnahnya Nabi. Namun hendaknya seorang sebelum mengamalkan sunnah yang di situ masyarakat belum mengetahui, terangkan terlebih dahulu. Seperti sekarang kita terangkan, oh, azan subuh itu ada dua, ya. Jangan nuwun sewu, ujuk-ujuk semangat, saya amalkan, ini sunnah Nabi. Akhirnya dituduh macam-macam. Ya apa tidak? Loh, ini nyeleneh, ini aneh, ini seterusnya. Lah, makanya dari itu, dituntut bagi seorang muslim untuk semangat belajar ilmu agama agar bisa menerangkan kepada muslimin yang lainnya, ini loh saya mengamalkan tuntunan Nabi. Jadi bukan aneh-aneh, ini tuntunan Nabi, ya. Dan ternyata alhamdulillah kita sering mendengar, ya, kalau di pondok kita diamalkan, ya. Dan selain di pondok kita sering mendengar kadang setengah empat di wilayah kita di sana di Berobot itu ada yang adzan setengah empat, ya terlalu semangat mungkin setengah empat adzan awal. Seyogianya adzan kalau di Mekah selisihnya satu jam, jadi tidak ada patokan. Namun seyogianya jangan terlalu jauh, mungkin sekitar setengah jam atau 20 menit. Sekitar cukup untuk makan sahur. Kata Rasulullah, Idza sami'tumul yu'adzinu idza adzanal Bilal, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Kata beliau, kalau engkau mendengar Bilal adzan, terus makan dan minum, sahur tetap dilanjutkan sampai dengan nanti ibnu Ummi Maktum itu azan yang kedua. Berarti menunjukkan azan subuh ada dua kali. Nah, dari sini para ulama khilaf. Kalau begitu azan pertama tadi dikatakan azannya Bilal, berarti azan pertama adalah azan seperti biasa. Azan kedua yang menggunakan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairum minan naum. Nah, itu azan yang kedua dengan taswib. Ini yang dipilih oleh sebagian ulama kibar. Naam. Dan sebagian yang lain menyatakan as-shalatu khairu minan naum itu di azan yang pertama. Karena ini fungsinya membangunkan orang tidur supaya bangun malam. Ala kullin, mereka yang berpendapat dengan ini ada pendapat ulama di belakangnya dan sisi wajah yang kuat, atau yang kedua, maka mereka ada sisi wajah yang kuat juga. Namun yang seyogianya dilakukan kalau azannya cuma satu kali subuhnya, maka hendaknya menggunakan as-salatu khairun minan naum. Okay. Kalau satu kali. Ya, kenapa? Ya karena ini azan subuh. Karena ini azan subuh. Kalau azannya cuma satu kali, maka menggunakan as-salatu khairun minan naum. Nah, kalau mau disambung dengan tajwid as-salatu khairum minan naum dengan idgham bi gunnah, ya. Niki tentang azan, sesungguhnya nanti akan ada pembahasan azan, nggih. Namun nanti ini kita singgung sedikit, mok nanti ada yang salah paham, ya. Jadi barakallahu fikum. Ini tentang waktu-waktu salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dados kula ambali malih. Waktu-waktu sholat diterangkan oleh Rasul dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Waktu duhur adalah sejak tergelincir matahari sampai dengan bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Okay. Yang kedua, waktu asar berarti dimulai sejak bayangan benda sama dengan bendanya sampai dengan sebelum matahari menguning. Waktu ikhtiar. Ini waktu ikhtiar, waktu yang dibolehkan. Kemudian waktu sholat maghrib adalah setelah terbenam matahari sampai dengan hilangnya mega, yakni syafaqil ahmar, rona merah di ufuk sana. Waktu isya setelah hilangnya mega tadi sampai dengan pertengahan malam yang tengah. Nih, waktu subuh sejak terbitnya fajar sampai dengan sebelum terbitnya matahari. Lah inilah waktu-waktu sholat. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan para ulama, hadhil awhiyal awqatul lati yushraw ada'us salawatil khamsu fiha. Inilah waktu-waktu yang disyariatkan untuk kita mengerjakan sholat fardu padanya. Sholat fi waktiha, sholat pada waktunya, ya di waktu-waktu sekitar ini. Ini sekitar ini. maka fayajibu alal muslimin at-taqayyud bidzalika, maka wajib atas kaum muslimin untuk mengikat salat-salat mereka dengan waktu-waktu tadi, wal muhafadhu 'alaiha fi waqtiha, dan menjaga salat untuk dikerjakan pada waktu-waktunya. Wa tarku ta'khiriha, dan wajib untuk meninggalkan mengakhir-akhirkan, lebih-lebih kalau sampai di luar waktu. Kalau salat di luar waktu dengan sengaja tanpa adanya uzur yang dibenarkan, salatnya tidak sah. Nggih. Misalipun panjenengan, saya mau salat duhur. Lah wong biasane jam 12:30 nggih seniki jam 12:30 kula salat. Padahal seniki adzan dimulai jam berapa misalnya? Jam 12 ku. Kurang sedikit nggih. Ini 12:30 salat set diaturi malih. Salat monggo. Loh, aku wis salat mau. Lah niki dereng sah jalaran dereng mlebet wekdal. Naam. Kalau sebelum waktunya tidak sah. Kalau di luar waktu bagaimana? Kalau di luar waktu setelah waktu sholat, maka kalau dengan sengaja tanpa uzur, kayak tadi dengan sengaja tanpa uzur yang dibenarkan syariat, maka juga tidak sah, berdosa. Berdosa. Kecuali kalau ada uzur yang dibenarkan syariat. Apa uzur yang dibenarkan syariat? Seperti musafir yang dia ingin menjamak sholatnya. Jamak takdim berarti melakukan sholat asar di waktu duhur sebelum waktu. Sah karena diizinkan oleh syariat. Jamak takhir berarti sholat duhur di waktu asar. Sah karena diizinkan oleh syariat. Gini. Jadi demikian. Atau apa? Atau mereka orang yang mengakhirkan waktu dengan sebab kelabas tidur. Tertidur, pules, digugah, enggak tangi-tangi. Akhirnya sudah. Ya, di sini dirinci. Kalau memang bukan menjadi tujuan. Nek tujuannya lah, saya mau sholatnya nanti ajalah, pak tidur dulu. Dibangunkan supaya sholat di luar waktu. Maka dia berdosa. Bisa terancam sholatnya tidak sah. Karena sengaja nge. Namun kalau tidak, maka yang seperti ini dimaafkan. Faman nama anisso'an sholatin au nasiya anha fasolatu hina zakaroha. Orang yang tertidur, terlewatkan dari sholat atau lupa saking sibuknya, maka orang tersebut waktu sholatnya ketika ingat. Ketika ingat. Nah itu hal-hal yang dibolehkan di dalam syariat diantaranya. Maka di sini kata para ulama, watarku ta'khiriha, dan hendaknya kita meninggalkan mengakhirkan sholat. Kenapa demikian? Liannallaha tawa'ada alladzina yu'akhirunaha, dikarenakan Allah Ta'ala telah mengancam orang-orang yang mengakhirkan sholat, an waqtiha, sehingga keluar dari waktunya. Faqala Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celaka, neraka wail bagi orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzinahum an sholatihim sahun, orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya. Ini walaupun sholat namun di luar waktu, terhitung lalai dari sholat, terancam dengan neraka wail. Demikian pula Allah menyatakan dalam surat Maryam ayat 59, fakhalafa min ba'dihim khalfun adau sholat wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka Allah jadikan generasi-generasi penerus setelah mereka, yakni generasi penerus yang tidak dididik agama, yang dibiarkan bodoh, tidak ada ulama di dalamnya, yang sifat mereka akhirnya adha'u sholat, menyia-nyiakan sholat. Nih, menyia-nyiakan sholat, kadangkala sholat namun di luar waktu, atau kadang meninggalkan sholat. Kenapa sebabnya? Wattaba'u syahawat, karena ngikuti syahwat. Ngikuti syahwat, keinginan hawa nafsu ya. Apakah dunia, harta benda, apakah yang lainnya. Ini karena mengikuti syahwat, maka Allah terangkan, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan ditimpakan kepada mereka siksaan. Naudzubillah. Nah, Niki, maka dari itu barakallahu fikum, terkhusus solat fardu, karena itu adalah telah ditentukan waktu-waktunya, maka kita menjaga waktu-waktu tersebut. Waktu-waktu tersebut. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan telah lewat ada usholawat fi awqatiha min ahabbil a'mal ilallahi ta'ala. Melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing tadi, ini merupakan amalan yang paling dicintai Allah. Nggih, kalau ini sudah lewat hadisnya. Barakallahu fikum. Melengkapi hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau sholat sunnah? Sholat sunnah kalau tadi sholat fardu, maka di sana sholat sunnah atau sholat fardu, terdapat di sana ada beberapa waktu yang dilarang kita untuk melakukan sholat. Nah, terdapat di sana waktu yang kita dilarang untuk melakukan sholat di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Waktu apakah itu? Nah, barakallahu fik. Maka kita melihat keterangan para ulama kita. Di sana adalah hunaka waktun. Di sana ada waktu yang nuhiya sholatu fiha. Dilarang untuk kita melakukan sholat di dalamnya. Di antaranya adalah yang pertama, inda tulu'i syamsi, ketika matahari terbit. Hatta yartafi'a qadra ramhin, yaitu sampai dengan naik sekitar satu tombak. Ini waktu-waktu sholat. Nah, waktu-waktu sholat kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Dan di sana ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk melakukan sholat di dalamnya. Di antaranya apa? Adalah waktu ketika terbit matahari. Ketika terbit matahari. Barakallahu fikum. Ketika terbit matahari, kita dilarang untuk melakukan sholat di dalamnya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau sholat fardu, sholat subuh memang sudah sudah habis waktunya karena sudah terbit matahari. Nggih. Lah kalau sholat sunnah juga tidak. Kenapa? Karena kata para ulama, inilah di saat syaitan menempelkan tanduk-tanduknya ke atas, berharap pada orang yang sujud kepada syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, inda zawali syamsi, yaitu ketika matahari pas di ubun-ubun. Ketika matahari pas di ubun-ubun kita, ini juga dilarang. Taruhlah kalau sekarang mungkin zuhurnya jam 12 kurang 10, taruhlah misalnya ya. Maka sekitar jam 12 kita sudah, setengah 12 kita sudah tidak sholat. Sholat duha ya mungkin ngati-hati jam 11 sudahlah, itu akhir waktu sholat duha. Ini ngati-hatinya demikian, biar tidak terkena waktu-waktu larangan. Barakallahu fikum. Maka di sini ma'asyiral muslimin, itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, yakni ketika inda ghurubi syamsi, ketika terbenam matahari. Ketika terbenam matahari, maka disitulah waktu-waktu yang kita dilarang untuk melakukan sujud ataupun sholat. Kenapa demikian? Tiga waktu tersebut alasannya sama. Karena disitulah waktu syaitan menancapkan tanduk-tanduknya, sehingga berharap ada orang yang mau sujud ketika itu, maka dianggap sujud kepada syaitan. Nifaliyatubillah. Ini waktu-waktu yang dilarang. Kemudian di sana, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nam, waktu yang ke berikutnya, yakni untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah. Kalau tadi mutlak, sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lah kalau yang untuk sholat sunnah, ditambahkan mimba di sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Setelah setelah dilaksanakan sholat subuh sampai dengan terbit matahari, sholat sunnah, maka dilarang yang seperti ini, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Adapun tahiyatul masjid, ini ada sebabnya, sebab melepet teng masjid, maka itu dibolehkan karena tidak terkait dengan waktu. Adapun sholat yang lainnya tidak. Nah, kecuali di sana diriwayatkan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat qobliyah subuh di qodo, sehingga dilakukan setelah sholat subuh. Namun kalau mungkin menimbulkan fitnah, seyogianya dilakukan di luar waktu tersebut. Sebab kadangkala menungsa atau muslimin ketika mereka tidak mengenal tuntunan, kadangkala malah tuntunan diolok-olok. Maka di sini pandai-pandailah kita membawa diri. Jangan sampai saudara-saudara kita terjatuh kepada dosa dengan sebab kita yang tidak berhati-hati. Ya, kalau mencela tuntunan dosa mboten? Dosa. Nah, mungkin kita tergesa-gesa. Wah, pres sunnah, bukan yang wajib perkaranya, ya. Wah, sudahnya dicela-cela, saudara kita kasihan mencela sunnah, ya. Kita juga sakit beramal sunnah kok dicela. Nah, lihatlah. Makanya harus kita itu melihat sikon. Melihat sikon barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan diantaranya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya ketika sholat sunnah juga. Nah, kalau tadi min tulu'i syamsi hatta tartafi'a. Ini juga sejak terbitnya matahari sampai dengan naik satu tombak. Naik satu tombak. Sehingga kalau jenengan kepengin sholat syuruk, sholat isyrok ataupun sholat isyrok atau syuruk di sini ya. Sholat isyrok ini terjadi khilaf diantara para ulama. Di sana ada hadis yang mengatakan man sholla subha fi jama'atin summa nam yadhkurullaha fi musalla famazala fi musalla yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu summa sholla rak'ataini kutiba lahu ajru umrah tam au kama qol. Orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia tidak keluar dari tempat sholatnya, berzikir kepada Allah, apakah membaca Al-Quran atau belajar ilmu agama, sampai dengan terbit matahari, kemudian sholat dua rakaat, maka akan ditulis baginya pahala, mendapatkan pahala umroh sempurna. Yang disebut sholat isyrok. Para ulama di sini khilaf. Sebagian mengatakan sholat isyrok itu adalah aslinya sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu. Yang lain mengatakan sholat isyrok yaitu dua rakaat. Yang jelas ada sunnah di sana sholat dua rakaat, namun melakukannya tidak ketika matahari terbit langsung. Namun apa? Yaitu min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Sampai dengan dia itu barakallahu fikum sholatnya ketika matahari sampai dengan naik satu tombak, kurang lebih satu tombak ya. Oleh karena itu sholat Idul Adha tidak dilakukan ketika matahari terbit, namun nunggu agak naik nih, satu tombak kurang lebih. Kalau sekarang jam berapa subuhnya? Setengah lima taruhlah ya, ya mungkin jam enam, satu setengah jam setelahnya lah kurang lebih. Jam enam berarti sudah bisa untuk sholat isyrok. Sholat duha boleh. Nah, namun yang afdal kalau sholat duha ketika inda romabotil fisol, kata Nabi, ketika anak-anak binatang itu pada derum gih pepe, lah itu merasa panas, cengkar sudah pindah. Maka di sini itulah yang bagus ya, mungkin jam-jam 10. Kenapa kata Rasulullah? Ini sholatnya awabin ya, orang-orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah. Karena itulah manusia banyak terlalaikan ya, sibuk dan sebagainya. Namun itulah waktu yang afdol. Adapun pertamanya waktu isyrok tadi. Terakhirnya kapan? Qobla zawal, sebelum zawal ya, sekitar jam 11 dan seterusnya. Masih boleh untuk sholat duha. Ini barakallahu fikum. Ini nanti akan datang pembahasan dalam sholat-sholat sunnah. Nah, yang ketiga, yakni barakallahu fikum, dilarang kita sholat ba'dal asri hatta taghiba syamsu, setelah sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Lah ini dilarang dari sholat sunnah. Dilarang dari sholat sunnah, nam barakallahu fikum, sehingga kita meninggalkannya sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak. Adapun tahiyatul masjid, ini karena sebab kita masuk masjid. Maka yang seperti ini dibolehkan. Sholat tawaf juga karena sebab kita selesai dari tawaf, maka tetap dibolehkan. Asal tidak barakallahu fikum pada waktu-waktu yang kita dilarang. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran tentang waktu-waktu sholat. Mungkin itu saja yang bisa kita ambil di malam hari ini mengenai waktu-waktu sholat, dan dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk mengenai syarat sahnya sholat. Nah, syarat sahnya sholat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.